بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab أصل السنة واعتقاد الدين karya Abu Zu'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Kita akan membahas di sini pada penjelasan tentang hukum terhadap kaum mukminin, di mana keduanya mengatakan والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا يدرى ما هم عند الله. Dan manusia mukminun, mereka itu kaum mukminin dalam hukum-hukum mereka dan warisan-warisan mereka. La yudra mahum indallah, tidak diketahui mahum indallah, apa sesungguhnya mereka itu di sisi Allah. Faman qala annahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'un, maka siapa yang mengatakan bahwa dirinya seorang mukmin yang hakiki, maka dia seorang mubtadi'. Wa man qala, dan siapa yang mengatakan annahu mu'minun indallah fahuwa minal kadzibin, orang yang mengatakan bahwa dirinya seorang mukmin di sisi Allah, maka dia termasuk pendusta. Wa man qala inni mu'minun billah fahuwa musib, dan siapa yang mengatakan aku adalah seorang yang beriman kepada Allah, maka dialah yang benar. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada poin ini beliau menerangkan yang pertama tentang hukum terhadap mukminin atau muslimin, bahwa pada dasarnya mereka, selama kita ketahui secara lahiriah mereka muslim, maka diberlakukan pada mereka hukum-hukum Islam, baik dalam hal warisan ataupun hukum-hukum yang lain. Yakni ketika kita mengetahui dari orang-orang itu pernyataan keislaman, sehingga lahiriah mereka sebagai seorang muslim, maka kita tidak menghukumi mereka secara batin, hakikatnya mereka benar-benar Islam atau tidak, apakah mereka munafik atau mukmin yang sebenarnya. Kita enggak usah masuk dalam urusan batin mereka. La yudra ma hum indallah, ini maksudnya tidak diketahui siapa mereka sesungguhnya di sisi Allah. Sehingga untuk urusan batin serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Nabi disebutkan, "Inni lam umar an anquba an qulubin nas wa la ashqa butunahum." Aku tidak diperintahkan untuk membongkar kalbu manusia atau membelah perut-perut mereka. Yani urusan batin seseorang, keyakinan seseorang, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Sehingga atas dasar inilah orang-orang munafik secara lahiriah diperlakukan pada mereka perlakuan muslimin. Padahal mereka sesungguhnya munafik. Tapi siapa yang tahu? Allah Azza wa Jal yang mengetahui. Ya. Dan kalau di zaman Nabi, ya Nabi mengetahui mereka-mereka itu, kemudian sebagian sahabat yang diberitahu oleh Nabi. Selainnya tidak mengetahui. Praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat memperlakukan mereka dengan perlakuan muslimin. Sehingga ketika mati ya disolati, dikafani, ya, dikubur di kuburan muslimin. Kemudian waris mewarisi pun dilakukan antara mereka dengan kerabat mereka, dan begitu seterusnya. Ini maksud dari penjelasan Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zura Ar-Razi, bahwa berlaku pada mereka hukum muslimin. Urusan batin, keyakinan serahkan kepada Allah. Syekh Ubaid hafizahullah taala memberi suatu catatan di sini. Yajibu an yuqayyad liman azhara al-iman wa lam yadhhar khilafuhu mimma huwa mudaddun lil-iman. Hukum ini wajib dikaitkan dengan mereka yang menampakkan keislaman atau keimanan dan tidak menampakkan sesuatu yang bertolak belakang dengan iman, atau dengan kata lain pembatal keimanan atau keislaman. Nah, kalau ada orang yang menampakkan perbuatan atau perkataan yang itu membatalkan keislaman, maka di sini berlaku padanya apa? Ya, yang tadi kita sebut bab taksir. Dia melakukan seperti itu, pembatal keislaman. Berlakukan padanya hukum taksir. Apakah hukum ini tepat diterapkan padanya atau tidak? Kalau terpenuhi syaratnya, maka diberlakukan padanya hukum kekafiran, sehingga dia pun digolongkan dengan orang kafir terkait dengan hukum-hukumnya. Tapi kalau tidak tepat padanya diberlakukan hukum kekafiran, maka hukumnya tetap sebagai muslimin secara lahiriah. Secara batin serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Tentunya untuk tiap-tiap kasus ya kembalikan kepada orang yang ahli dalam bab ini, yakni para ulama. Ya. Begitu. Kemudian boleh mengatakan dan di sini kita ambil suatu faedah, jangan mudah-mudah kita menfonis orang dengan fonis-fonis berbahaya. Oh, fulan itu munafik misalnya. Ini berbahaya. Ya, jangan bermudah-mudahan seperti itu. Apalagi oh dia itu kafir, oh, bahaya lagi. Ya. Serahkan urusan batin kepada Allah Azza wa Jalla. Selama lahiriahnya muslim, kita katakan muslim, berlaku padanya hukum-hukum Islam. Sebagaimana penjelasan yang tadi. Wa man qala annahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi'. Dan siapa yang mengatakan bahwa dirinya seorang mukmin yang hakiki, maka dia adalah mubtadi', ahli bid'ah. Nah, ini Seorang yang mengaku seperti ini, ya, seorang yang mengaku seperti ini, ini tentu pertama tazkiyatun nafs, mensucikan diri, menganggap dirinya suci. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian. Nah, kalau dia berani mengatakan saya mukmin yang hakiki, oh, jelas ini merupakan tazkiyah terhadap dirinya. Siapa yang menjamin kalau dia seorang mukmin yang hakiki? Ya. Siapa yang menjamin? Nah, ini suatu pelanggaran berat, ya. Seseorang tidak bisa menjamin bahwa imannya telah diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Ingat dulu ketika sebagian orang-orang yang baru masuk Islam menyatakan Islam saja, sementara mereka masih baru, ya, ditegur. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badu mengatakan kami beriman, padahal dengan lafal amanna, fi'il, kata kerja, kami beriman, bukan sebagai vonis saya adalah seorang mukmin, belum. Baru mengatakan amanna, saya beriman. Kan beda antara kata kerja fi'il dengan isim fa'il seperti ini. Beda maknanya atau kandungan maknanya berbeda. Itu saja sudah ditegur. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan bahwa kalian belum beriman, tapi katakanlah aslamna, kami berislam. Ini teguran dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Bagaimana dengan orang yang mengatakan ana mu'minun haqqan, saya seorang mukmin yang hakiki? Nah, jelas tidak dibenarkan. Maka kedua ulama tadi, penulis kitab ini, mengatakan dia adalah mubtadi', ahli bid'ah. Nabi tidak pernah mengajari yang begitu. Para sahabah radhiyallahu anhum juga tidak mengajari yang seperti itu. Ya, mempraktekkan juga tidak. Ahibbati fillah rahimakumullah. Di sini kata Syekh Rabi' afidahullah, fihi au hadza raddun 'ala al-murji'ah. Ini sebagai bantahan terhadap murji'ah. Karena murji'ah mereka ketika meyakini bahwa diri mereka beriman, ya, dengan pengertian iman ala mereka yang nanti kita akan terangkan insyaallah, maka mereka memastikan bahwa diri mereka seorang mukmin dengan iman yang sempurna, yang hakiki. Nah, ini tidak sejalan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bahkan dengan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian wa man qala, dan orang yang mengatakan ana mu'minun indallah, dan saya seorang mukmin di sisi Allah, fahuwa minal kadibin, maka dia termasuk orang-orang yang berdusta. Nah, ini mirip dengan yang sebelumnya. Ini juga di sana ada unsur tazkiyatun nafs, menganggap suci dirinya. Siapa, sekali lagi, siapa yang menjamin imannya diterima di sisi Allah Azza wa Jalla? Dia tidak mengetahui apakah telah diterima imannya atau belum. Bagaimana dia kemudian berani menyatakan aku seorang mukmin di sisi Allah Azza wa Jalla? Maka dia jelas kadzib, pendusta. Kalaupun orang mengatakan, "Loh, kan mungkin saja sebagaimana belum bisa dipastikan tidak diterima pun sebaliknya mungkin saja diterima." Iya, tapi sesuatu yang belum jelas sementara kamu kabarkan dengan sesuatu yang jelas, ini sudah bentuk kedustaan. kamu belum tentu diterima di sisi Allah, tapi kamu sudah menyatakan aku mukmin di sisi Allah. Nah, ada unsur dusta di situ. Bagaimanapun ini tidak diterima. Ikhwan fi din rahimakumullah. Dari sini juga kita ambil satu faedah bahwa seseorang bisa dianggap mubtadi' sebagai ahli bid'ah hanya dengan suatu kesalahan, satu kesalahan, asal itu memang kesalahan yang yakni berat ya, dan ulama yang menilai bukan kita. Seperti ini, mungkin dia dalam bab-bab yang lain benar akidahnya, tapi dalam bab ini dia berani mengatakan saya seorang mukmin yang hakiki ya di sisi Allah Azza wa Jalla. Ulama panis bahwa mubtadi', dia ahli bid'ah. Maka dari itu perlu berhati-hati dari perkara bid'ah. Wajib jangan menganggap sepele. Walaupun satu macam bid'ah, terkadang orang sudah dianggap mubtadi', ahli bid'ah karena itu. Ya. Mungkin menurut kita sepele, tapi menurut ulama tidak. Makanya kembalikan pada ulama. Ya. Sebagian orang beranggapan yang berbeda lagi. Kalau untuk diponis sebagai ahli bid'ah ya mesti terkumpul padanya sekian bid'ah. Ya, sekian bid'ah itu berapa? 5, 10 atau berapa? Enggak ada patokannya. Ya, tidak ada patokannya. Oleh karenanya ditegaskan oleh para ulama, di antaranya seperti di sini, bahwa bisa jadi seorang dianggap sebagai mubtadi' karena satu bid'ah. Tapi ingat, bukan kita yang menilai, ya. Jangan kemudian nanti kita anggap orang mubtadi', fulan mubtadi', ya, satu salah, satu bid'ah, mubtadi', jangan. Bukan kita, tapi penilaian ulama. Mereka yang bisa menimbang apakah hal itu cukup sebagai vonis atasnya untuk dikatakan mubtadi' atau itu tidak cukup. Kembali kepada para ulama. Wa man qala inni mu'minun billah fa huwa musib. Dan orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, dialah yang benar. Ya. Karena ini bukan berita dari dia bahwa dia sebagai orang yang telah diterima imannya di sisi Allah, tidak. Tapi dia mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya. Keyakinan saya beriman kepada Allah. Masalah diterima atau tidak, maka ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sedang mengungkapkan statusnya di sisi Allah Azza wa Jalla, tapi dia sedang mengungkapkan apa yang menjadi keyakinannya. Ana mu'min billah, aku orang yang beriman kepada Allah, bukan yang kafir. Ya, tapi aku beriman kepada Allah. Nah, seperti ini musyrik, dia yang benar. Ikhwan fi din rahimakumullah. Hal ini terkait dengan suatu masalah juga yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah tentang bagaimana kalau seorang mengatakan saya mukmin insyaallah. Nah, dengan kata-kata insyaallah yang diistilahkan oleh ulama dengan istisna insyaallah. Seperti ini dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beberapa riwayat dari as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, mereka ketika menyatakan saya mukmin ditambah dengan insyaallah. Saya mukmin insyaallah. Nah, kata insyaallah yang mereka sebutkan di sini bukan sebagai keraguan, bukan. Tapi itu ada unsur harapan bahwa yakni diharapkan atau ia berharap imannya itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. sebagian kelompok seperti yakni kelompok-kelompok yang sesat, ada yang mengatakan tidak boleh mengatakan insyaallah. Nah, seperti orang-orang Murji'ah tadi, ya, karena dianggap dengan kata insyaallah dia ragu, sementara tidak boleh ragu. Jadi jangan mengucapkan insyaallah, ucapkan saya mukmin. Bahkan tadi bisa ditambah oleh mereka haqqan, benar-benar. Sebagian lagi mengatakan bahwa wajib mengatakan insyaallah. Sebab apa? Sebab seorang itu enggak tahu nanti matinya dalam keadaan mukmin atau tidak. Makanya wajib mengatakan insyaallah. Ya. Di sini wallahu alam dalam syarah akidah At-Tahawiyah Ibn Abdul Izz rahimahullah mengatakan justru ya dengan mengatakan insyaallah jelas ada contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Benar. Tapi bukan karena keraguan. Dorongan untuk mengatakan insyaallah bukan karena ragu. Kalau karena ragu, tidak boleh. Jelas iman kok ragu. Ya, jadi mengatakan insyaallah, tapi bukan karena ragu. Seandainya tidak mengatakan insyaallah, ya, saya mukmin begitu saja. Tapi ini juga bukan berarti pemastian dari dia, ya, bahwa dia akan selalu seperti itu, bahwa dia sempurna imannya. Bahwa dia nanti akan mati seperti itu, dia tidak bermaksud pemastian. Ya. Yang seperti ini juga dibolehkan. Ini disebutkan oleh Ibn Abdul Izz rahimahullah dalam syarah akidah At-Tahawiyah. Namun dengan kata insyaallah itu lebih yakni lebih menenangkan, ya. Ala kulli hal disebutkan di situ tadi, sebagian ulama bolehkan karena dari sudut pandangan ini dan tidak bolehkan dari sudut pandangan itu sesuai dengan maksudnya. Adapun yang mewajibkan dengan alasan mereka atau melarang dengan alasan mereka seperti tadi, maka ini tidak benar. Wallahu'alam. Selanjutnya qala rahimahumullah wal murji'atu mubtadi'atun dhullal. Qala rahimahumullah wal murji'atu mubtadi'atun dhullal. Ini tiga cetakan yang di hadapan saya ini berbeda-beda. Ini yang dengan syarah Syaubait seperti yang saya baca tadi, yang artinya dan murji'ah adalah mubtadi'atun ahli bid'ah dullal yang sesat. Ya. Yang cetakan Syekh dengan syarah Syekh Rabi Qurratul Ainain wal murji'atu al mubtadi'atu dullalun. Dan murji'ah yang ahli bid'ah itu sesat. Jadi kata al-mubtadi'ah sebagai sifat dari murji'ah. Yang ini matan saja. Wal murtaj wal murji'atu wal mubtadi'atu dullal. Dan murji'ah juga ahli bid'ah dullal. Nah, ini nampaknya yang Allah alam kalau secara tinjauan makna saja mungkin yang paling jelas yang dicetakan Syekh Ubaid Hidayah, walaupun secara makna mirip dengan yang dicetakan Syekh Rabi. Intinya bahwa kelompok Murji'ah mereka adalah ahli bid'ah dan mereka adalah sesat. Nah, siapa itu Murji'ah? Al-Irja' Murji'ah. Al-Irja' itu ya keyakinannya diistilahkan keyakinan Irja'. Kelompoknya disebut Murji'ah. Al-Irja' kalau dari sisi bahasa maknanya ta'khir, mengakhirkan. Maksudnya adalah ta'khir al-amal an musammal iman, mengakhirkan, membelakangkan amal perbuatan anggota badan dari makna iman. Yakni bagi mereka amal anggota badan bukan termasuk iman, diakhirkan, dibelakangkan, tidak dimasukkan dalam definisi iman. Nah, sehingga mereka disebut Murji'ah, orang-orang yang mengakhirkan atau mengeluarkan amal jawarih anggota badan dari makna iman. Jadi sekali lagi, bagi mereka amal anggota badan bukan termasuk iman. Nah, ini Murji'ah dan sebab penamaan mereka. Murji'ah ini semuanya sesat dan ahli bid'ah. Mereka bertingkat-tingkat. Tingkatan yang paling parah Murji'ahnya Jahmiyah. Jahmiyah Murji'ah. Ya. Dia punya pengertian bahwa iman itu hanya ma'rifatul qalb, pengetahuan dalam kalbu. Seorang tahu tentang Allah Azza wa Jal, maka dia mukmin. Dia orang beriman. Dia telah melaksanakan iman. Ini pengertiannya Jahmiyah. Definisi iman dalam pandangan Jahmiyah. Oh, ini Murji'ah yang wah luar biasa. Nah, sangat batil. Kenapa? Karena atas dasar definisi dia, akhirnya iblis bisa digolongkan mukmin. Iblis dalam pengertian dia, kalau begitu adalah makhluk yang beriman. Kenapa? Karena iblis tahu tentang Allah, punya ma'rifah tentang Allah. Bahkan ma'rifahnya mantap, dalam arti dia tahu benar sampai bercakap dengan Allah, ya kan? Allah mengatakan kepada iblis ketika itu memerintahkan semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam, termasuk iblis, ya kan? Iblis membantah, ya, asjudu liman khalaqta tina, apakah aku sujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah? Ada seperti itu. Jadi tahu betul iblis tentang adanya Allah Azza wa Jalla. Bahkan sumpahnya saja dengan sifat Allah, ya kan? Babi izzatika la'uhuyannahum ajma'in, dengan kemuliaan engkau aku akan sesatkan mereka semua. Jadi iblis beriman dengan sifat Allah izzah, dan ia pakai untuk sumpah. Nah, dalam pengertian Jahmiyah, iblis mukmin karena tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sangat sesat, ya. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menfonis iblis sebagai makhluk yang kafir. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak, lagi sombong, maka dia tergolong makhluk yang kafir. Mau apa lagi? Allah Azza wa Jalla yang menyatakan seperti itu. Nah. Dan di antara keunikan definisi Jahmiyah ini, ulama mengatakan, ya, justru di sini yang masuk dalam kategori kafir tidak beriman adalah Jahm sendiri. Iblis masuk sebagai mukmin, Jahmnya, Jahm bin Sofwan, Jahmiyah malah enggak masuk dalam definisi iman dia. Dia bukan mukmin menurut definisi iman dia. Barangkali ini satu-satunya makhluk yang kafir ini. Ya. Loh, kok bisa? Karena kata ulama, Jahmiyah itu tidak tahu tentang Allah. Jahm bin Shafwan enggak tahu tentang Allah dengan pengetahuan yang benar. Karena menurut Jahm bin Shafwan, Allah itu enggak punya nama, enggak punya sifat. Mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat, apakah itu sesuatu yang berwujud? Sesuatu yang ada? Tidak ada. Kalau antum mau mendefinisikan sesuatu yang tidak ada, ini definisi yang paling tepat. Sesuatu yang tidak ada adalah yang enggak punya sifat. Enggak punya nama, enggak punya sifat, itu sesuatu yang enggak ada. Nah, ya kan? Jahm bin Shafwan mengatakan Allah enggak punya nama-nama, enggak punya sifat-sifat, mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya. Sedangkan iblis saja masih beriman, masih apa? Tadi mengimani sifat Allah Azza wa Jalla, sehingga dia bersumpah dengan sifat Allah, bagi izzatika, dengan kemuliaanmu. Dia tahu dan dia bahkan bersumpah dengan menyebut sifat Allah itu. Jahm tidak beriman dengan sifat-sifat Allah. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Sehingga Jahm dengan pengertian iman yang dia sebutkan, malah dia orang yang tidak kenal Allah, maka dia justru orang yang kafir. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah. Ini kelompok pertama. Makanya orang-orang yakni para ulama rahimahumullah mengatakan Al-Jahmiyah itu ya'budu adaman. Orang Jahmiyah itu menyembah sesuatu yang enggak ada. Siapa yang dia sembah? Ya, mereka mengatakan Allah. Taib, apa sifat-sifatnya? Enggak bisa dia. Enggak tahu. Enggak beriman. Kata ulama itu ibarat orang mengatakan saya punya pohon kurma di rumah. Lalu ditanya, kamu punya pohon kurma? Punya daun-daun pohon kurmanya? Enggak ada daunnya. Dahannya, tangkai daun itu ada enggak? Enggak ada juga. Terus batangnya ada enggak? Enggak ada juga. Nah, terus berarti kamu enggak punya pohon kurma kalau gitu. Iya kan? Nah, begitu pula Jahmiyah ini. Mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah. Baik. Apa sifatnya? Rahman, Rahim, Alim. Tidak, tidak, tidak. Enggak punya sifat. Terus kalau begitu, kamu menyembah sesuatu yang enggak ada karena punya sifat. Nah, jadi kalau begitu, seperti yang tadi kita katakan, mereka justru orang yang kafir menurut kaidah mereka sendiri. Ya. Kemudian golongan berikutnya dari orang-orang Murji'ah adalah Karramiyah. Karramiyah ini pengikut Muhammad bin Karram As-Sijistani. Muhammad bin Karram As-Sijistani, dia berkeyakinan bahwa iman sekedar pengucapan dengan lisan. Iman adalah sekedar pengucapan dengan lisan. Orang yang mengatakan saya mukmin, mengucapkan seperti itu, ya sudah, berarti kamu beriman. Ya. Nah, ini juga penyimpangan yang luar biasa. Karena dengan pengertian dia terhadap iman, maka masuklah dalam definisi iman ini orang-orang munafik. Atas pendapat mereka berarti munafik ya mukmin, karena sudah ngomong kami beriman. Walaupun isi kalbu mereka kekafiran dan kekafiran. Kebencian terhadap Islam, permusuhan terhadap Islam, makar terhadap Islam. ya. Tapi semuanya ini selama dia mengucap saya seorang mukmin, bagi karramiyah dia mukmin. Nah, ini jelas pertentangan karena Allah Azza wa Jal telah memvonis orang kafir sebagai orang munafik, sebagai orang-orang kafir, dan orang-orang yang bahkan azabnya sangat berat sekali. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik ada di kerak paling bawah dari neraka. Nah, bagaimana kemudian mereka dikatakan sebagai orang-orang yang beriman? Kemudian golongan berikutnya, ketiga, adalah golongan Maturidiyah. Ya, Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian kelompoknya disebut Maturidiyah. Ini berkeyakinan bahwa iman adalah tasdik, sekedar membenarkan. Sekedar apa? Membenarkan. Dalam kalbu membenarkan. Ya, kalau Jahmiyah tadi dalam kalbu mengetahui saja. Membenarkan itu tingkatannya di atas mengetahui, ya. Nah, sekedar tasdik, membenarkan dalam arti mempercayai, tingkatannya di atas sekedar mengetahui. Nah, at-tasdik, sekedar orang mempercayai, bagi mereka sudah dikatakan beriman. Ini juga pengertian yang menyimpang dalam bab iman, karena konsekuensi daripada pengertian ini, maka Fir'aun jadi mukmin, ya kan? Fir'aun itu mengetahui apa tidak bahwa Musa alaihissalam benar. Fir'aun itu mengetahui apa tidak, meyakini apa tidak, membenarkan apa tidak bahwa sesungguhnya yang menurunkan mukjizat terhadap Nabi Musa adalah Allah Azza wa Jalla. Fir'aun membenarkan itu. Ya. Allah Azza wa Jalla menceritakan wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum. Dan mereka jahadu biha. Yani Fir'aun dan yani terkait dengan Fir'aun ini, wajahadu biha, mereka mengingkari wastayqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka yakin. Juga dalam surat Al-Isra disebutkan laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard. Sungguh kamu wahai Fir'aun telah tahu tidaklah menurunkan ayat-ayat itu kecuali Rabb sekalian langit dan bumi. Jadi hakikatnya Fir'aun tahu dan dalam kalbunya ada keyakinan tadi membenarkan. Cuma dia enggak ngucap ucapan iman, tidak menyatakannya, maka tidak diterima darinya sekedar percayanya. Walaupun bahkan dia sempat mengucapkan la ilaha illallazi amana bihi banu Israil. Tapi tidak diterima juga karena sudah di akhir hayat, taubat yang sudah terlambat. Tapi sebelum dia mengucapkan sebetulnya sudah ada keyakinan tadi, tasdik, membenarkan. Nah, jadi sekali lagi bahwa keyakinan Maturidiyah juga ini keyakinan yang menyimpang, ya, dan ini juga tergolong Murji'ah. Begitu juga konsekuensinya beberapa musyrikin di zaman Rasulullah, Abu Talib dan juga Abu Jahal. Abu Jahal itu sesungguhnya tahu bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan benar, pengakuannya benar sebagai utusan Allah, ya. Tapi dia gak mau beriman karena apa? Persaingan antara keluarga, dia gak terima, sehingga dia gak mau beriman, gak mau mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, Tapi seperti kita tahu bahwa Abu Jahal ya Firaunnya umat ini. Kemudian yang ke berapa? 4 ya. Adalah Murji'ah, yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha, yang meyakini bahwa iman adalah keyakinan dengan kalbu dan ucapan dengan lisan, tapi amal perbuatan tidak termasuk iman. Ya, keyakinan dengan kalbu, ucapan dengan lisan, namun amal perbuatan tidak termasuk iman. Ini Murji'atul Fuqaha. Walaupun mereka mengatakan orang tetap wajib beramal, karena ini termasuk lawazim al-iman, konsekuensi daripada iman, dia harus beramal. Nah, ini perlu hati-hati. Ini tetap menyimpang ini. Tetap menyimpang, walaupun mereka tetap mengharuskan beramal, tapi bagi mereka amal hanya sekedar konsekuensi dari keimanan, bukan bagian daripada iman. Nah, ini sekali lagi perlu dimengerti. Jangan dianggap ini sama dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini amal termasuk iman. Mereka hanya meyakini amal hanya lazim, konsekuensi daripada iman, bukan termasuk iman. Dan ini berbuntut, ya. Ketika mereka meyakini seperti itu, ketika orang tidak beramal, walaupun menurut mereka salah, ya, tapi bagi mereka tetap dikatakan sempurna imannya selama lisannya masih dan keyakinan dalamnya juga masih. Amal lahiriahnya kayak apa, tetap dia sempurna imannya, walaupun oleh mereka dikatakan tetap ini mendapatkan ancaman dihukum oleh Allah, tapi tetap bagi mereka ini imannya sempurna. Karena amal anggota badan ya tidak dinilai sebagai iman, enggak berpengaruh kalau begitu dalam hal naik turunnya iman, karena mereka memang meyakini bahwa iman la yazid wa la yanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya. Ikhwani fi din rahimakumullah, bagi Ahlus Sunnah karena meyakini bahwa amal termasuk iman, orang yang enggak beramal imannya menurun. Orang yang banyak beramal imannya naik. Begitu. Dan ketika dia tidak beramal tidak dikatakan imannya sempurna, dia naqisul iman. Imannya berkurang. Seorang yang imannya kurang atau seorang yang fasik, begitu. Ketika dia melakukan dosa-dosa besar. Nah, semua kelompok Murji'ah ini, walaupun yang terakhir yaitu Murji'atul Fuqaha, semuanya adalah kelompok yang sesat, yang diingkari oleh para ulama, yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena dengan jelas Allah Azza wa Jal menyebutkan bahwa amalan termasuk iman. Di antaranya pada firman Allah Azza wa Jal, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Apa iman kalian ini tafsirnya? Iman ini maknanya solat kalian. Solat itu amal anggota badan. Oh, dari mana kok iman di sini tafsirkan dengan solat? Ya, lihat sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika terjadi perubahan kiblat. Dari mana? Dari Baitul Maqdis. Ya. Kemudian dipindah ke mana? Baitullah, Ka'bah. Nah, ketika terjadi perpindahan ke Ka'bah, maka orang-orang munafik berkomentar, kalau yang sekarang benar berarti kan yang dulu salah. Ya, kalau kiblat yang sekarang yang benar Berarti yang dulu salah. Kalau yang dulu benar, sekarang yang salah. Nah, kalau yang dulu itu yang salah, berarti sholat mereka selama ini salah, nggak diterima kalau gitu sholatnya. Nah, itu komentar mereka begitu. Jadi sholat mereka yang selama ini, kalau tidak salah 16 bulan, ya, ke Baitul Maqdis itu kalau nggak salah ingat saya 16 bulan. Kalau gitu sholat mereka percuma itu, salah semua. Kiblatnya salah, ya salah semua. Percuma sholatnya. Nah, maka turunlah ayat, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian selama ini. Ya, semuanya benar, yang dulu benar, yang sekarang benar. Dulu menghadap kiblat ke sana atas perintah Allah, sekarang menghadap ke Ka'bah juga atas perintah Allah. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian. Tidak perlu khawatir. Nah, ini maknanya. Sehingga dengan jelas dari sini Allah menamai amal jawarih, amal anggota badan, sebagai iman. Ya. Nah, ini bantahan yang sangat telak terhadap mereka orang-orang Murji'ah. Kemudian apalagi dalam hadis Nabi, dengan jelas Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anil tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu adalah 70 sekian cabang. A'laha, yang paling tingginya, adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, adalah imatatul adha 'anil tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Lihat hadis ini, Nabi menggambarkan kepada kita dengan sangat jelas apa itu iman. Ternyata iman itu terdiri dari tiga contoh ini, apa? Ucapan, kemudian rasa malu di mana? Qalb, ya kan? Dalam kalbu seorang rasa malu itu. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan. Amal perbuatan. Ya. Jadi inilah iman dalam Ahlus Sunnah. Termasuk di situ dari menyingkirkan gangguan dari jalan. Nah, bagaimana dengan amal yang lain? Bagaimana dengan amal yang lain? Kalau hanya menyingkirkan gangguan dari jalan dihitung iman, bagaimana dengan puasa, bagaimana dengan zakat, bagaimana dengan haji, bagaimana dengan sholat, bagaimana dengan berjihad fisabilillah, bersilaturahmi, berbakti pada orang tua, berbaik kepada tetangga, kepada tamu, dan lain-lain. Jelas termasuk daripada iman. Nah, jadi kalau begitu, dalil-dalil yang sangat banyak menunjukkan kepada kita bahwa amal anggota badan termasuk daripada iman, berbeda dengan keyakinan orang-orang Murji'ah, ya, sehingga mereka orang-orang yang menyimpang dan sesat. Adapun tentang naik dan turunnya iman, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini hal itu, berbeda dengan orang-orang Murji'ah yang tidak meyakininya. Dan Murji'ah yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah dan berkurang, terbantah dengan ayat-ayat seperti di antaranya At-Taubah 124, fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabsyirun. Adapun orang-orang yang beriman, maka zadatuhum imana, bertambah pada mereka keimanan mereka. Wa hum yastabsyirun, dan mereka yastabsyirun, merasa senang. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, dan Allah azza wa jalla menambah pada mereka petunjuk mereka. Dalam surat Al-Fatih ayat yang keempat, yazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah iman mereka dengan iman yang sudah ada pada mereka. Nah, ini semua ayat-ayat yang menunjukkan bertambahnya iman. Dan begitu pula setiap yang bertambah mesti dia berkurang. Bisa pula berkurang. Ketika bisa bertambah, dia bisa berkurang. Apalagi dengan adanya hadis-hadis Nabi yang menunjukkan seperti itu, seperti hadis syafa'ah. Ya, di sana ada yang masuk neraka, kemudian diberi syafaat, yang imannya satu dinar, yakni kurang lebih seukuran satu dinar begitu, atau yang ukurannya setengah dinar, menunjukkan bahwa iman seseorang berkurang, bisa berkurang. Apalagi juga hadis Nabi SAW yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, orang yang berzina ketika berzina bukanlah seorang mukmin. Wa la yasriku sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min, seorang sariq pencuri ketika mencuri dia bukan mukmin. Wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, seorang yang minum khamar ketika meminum khamar dia bukan seorang mukmin. Maksudnya di sini bukan seorang mukmin yang imannya sempurna, berkurang iman itu padanya. Nah, ini jelas menunjukkan iman itu bisa berkurang. Ikhwan fillah rahimakumullah, yang lebih bahaya lagi orang-orang murjiah ini sampai punya semacam kaidah begitu. Kama la yudurru kama la yanfa'u ma'al kufri ta'atun fala yadurru ma'al imani dzambun. Sebagaimana dengan adanya kekafiran itu ketaatan apapun enggak manfaat, maka ketika ada iman dosa apapun enggak bermudarat. Nah, ini kaidah mereka. Ya. Sebagaimana ketika ada kekafiran ketaatan apapun enggak manfaat, maka ketika ada keimanan dosa apapun enggak mudarat. Ya. Paham ya maksudnya? Sebagaimana ketika ada kekafiran ketaatan apapun tidak manfaat, maka ketika ada iman dosa apapun enggak mudarat. Ini kaidah mereka murjiah, kaidah sesat. Ya. Jadi mereka menganalogikan seperti itu. Orang kafir mau buat apapun, mau haji, mau sholat, mau zakat, selama dia kafir enggak manfaat. Nah, setelah dia beriman, ya, mau dosa apapun enggak mudarat, mau zina, mau minum khamr, mau apa mencuri, mau apa enggak mudarat, tetap dia mukmin. Bahaya berat ini. Ya, bahaya berat. Ini kesesatan yang sangat nyata dalam urusan din, dan ini kalau diterapkan dalam urusan dunia, antum bisa bayangkan kalau masyarakat punya keyakinan murjiah, mau jadi masyarakat apa itu? Ya, masyarakat yang punya keyakinan murjiah luar biasa rusaknya nanti. Nah, ini keyakinan batil, dan yang benar seperti yang telah kita terangkan sebelum-sebelumnya, bahwa seorang yang berdosa besar dia terancam dengan ancaman Allah Azza wa Jal, walaupun mungkin dia dimaafkan, mungkin tidak, tergantung pada hikmah Allah Azza wa Jal ketika memutuskan terhadapnya. Demikian ahibbati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.